piye sirat yang ngomong sirat celo bakasih tinggal anjar kaya Kang Sudirman tau banget ya. Eh buat jenak Thank you. mau nambah lagi. Mama jujur.